subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Saudara yang kucintai karena Allah, yang sedang menikmati ibadah saum Ramadan karena Allah, kali ini kita membahas fadail sedekah, keutamaan sedekah. Sedekah itu sedekah, benar, jujur. Maka kalau orang sudah bersedekah, benarlah imannya, jujurlah keimanannya kepada Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ia benar-benar beriman kepada Allah. Sedekah itu memudahkan urusan. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Dan sedekah itu mengundang rezeki. Setiap sedekah dekat ia dengan Allah, makin banyak, makin sering, makin dekat dengan Allah. Kedekat dengan Allah, dekat dengan Al-Ghani, Maha Kaya. Dekat dengan Allah, Al-Mughni, Maha yang mengayakan. Dekat dengan Allah, Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Perhatikan surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, berarti kau beriman, percaya, yakin kepada Allah sebagai penjamin pengganti rezekimu. Karena itu sampai detik ini tidak ada hartawan, dermawan yang ikhlas lalu menjadi miskin karena kedermawanannya. Kenapa? Karena janji Allah dalam surah Saba ayat 39. Allah ganti, Allah tambahkan, Allah mudahkan ia mendapatkan rezeki. Ma yunfiku kurabatin indallah istanzilu rizqa bisadaqati. Rasulullah SAW mengingatkan, carilah rezeki dengan bersedekah. Sekali lagi, carilah rezeki dengan sedekah. Sedekah memancing rezeki. Berbeda dengan logika matematika atau hukum ekonomi. Sedekah malah mengurangi hartanya. Itu dalih dari orang pelit. Lain dengan orang beriman. Ia sadar rezekinya milik Allah. Saat ia infakkan, berarti ia sesuai dengan apa yang Allah amanahkan fungsi hartanya di jalan Allah. La azidannakum. Allah tambah lagi rezekinya. Dan malaikat pun tidak henti-hentinya mendoakan orang dermawan. Tambahkan, tambahkan, tambahkan, ganti rezekinya. Apalagi di bulan Ramadan, berkali-kali lipat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.